senja amat indah ceria. Tiba-tiba datang angin kencang, berguguran daun-daun di dahan, berjatuhan hancur tak tertahan. Membayang kasih yang pergi jauh, terkena janji yang bermadu. Bagai daun yang gugur ke bumi, begitulah hatiku yang pedih. Terkenang janji yang bermadu, bagai daun yang gugur ke bumi, begitulah hatiku yang pedih.